وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan membaca sebuah risalah yang berjudul Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait bab firruqa wa tamaim, terkait tentang ar-ruqa, ruqyah, jampi-jampi, wat-tamaim, jamak dari tamimah, yaitu sejenis jimat. Terakhir disebutkan oleh Syekh rahimahullah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu, yang di situ beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rafi', la'ala al-hayata satatulu bik fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran awistanja biraji'in dabatin a'idhamin fa inna muhammadan bari'un min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Rafi' radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rafi', kehidupan kamu itu akan panjang, arti akan panjang umur. Maka beritahukan kepada manusia, beritakan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mengepang lihyahnya, jenggotnya, atau menggantungkan wataran, yaitu sebuah jimat, yang diambil berbentuk dari dalam laut, baik digantungkan kepada anak atau kepada hewan tunggangan dalam rangka untuk menolak kejelekan atau menghilangkan kejelekan ba'da nuzulihi setelah mengenai orang tersebut. Barakallahu fikum. Yang ketiga, atau orang yang istanja bi raji'id dabah, orang yang membersihkan kotoran setelah buang hajah menggunakan dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri darinya. Maka kata Syekh rahimahullah, hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Ini merupakan wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras bagi orang yang melakukan hal-hal di atas tadi. Yang pertama, mengepang lihyahnya, karena ini kebiasaannya mereka, orang-orang yang memiliki sifat apa? Sombong. Kemudian yang kedua, mereka orang yang menggantungkan jimat pada kendaraannya atau yang semisal, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga kendaraannya dari kejelekan, dari penyakit al-ain dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, fa inna Muhammadan bari'un min. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al ma'na al ijmali lil hadis, makna secara garis besar, secara umum hadis yang ada di hadapan kita. Kata beliau, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadyahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, mengkhabarkan bahwasanya sahabat ini, yaitu Ruwafi', sayatulu umruhu, akan panjang umurnya, sehingga akan mendapati unasan sekelompok manusia yang mereka hidup sudah menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu masa, suatu generasi, kecuali yang setelahnya itu syarrun min, lebih jelek daripada yang sebelumnya. Maka kata para ulama, kejelekan di sini adalah semakin qillatul ilmi wal ulama, semakin sedikitnya ilmu dan sedikitnya ahlul ilmi. Semakin sedikitnya orang yang mau mempelajari ilmu agama. Manusia semakin zuhud kepada ulama, semakin merasa tidak butuh kepada ulama. Ini adalah merupakan min alamati syarr, tanda kejelekan. Barakallahu fikum. Sehingga saya tulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadyahu, sehingga dia akan mendapati manusia yang mereka itu hidup menyelisih petunjuk rasulnya, petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fil lihya alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha. Yang pertama, menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jenggot, yang mana jenggot adalah merupakan bentuk kemuliaan, kewibawaan bagi kaum ar-rijal. Jenggot, ya, ini merupakan kemuliaan bagi kaum laki-laki. Dan dahulu bangsa Arab merasa bangga tatkala kaum ar-rijal, kaum laki-laki itu memiliki jenggot, dan merasa malu tatkala ada kabilahnya salah satu yang kaum laki-laki yang tidak memiliki jenggot. Sehingga jenggot merupakan kemuliaan bagi kaum ar-rijal. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi jenggot. Yang mana jenggot adalah merupakan kemuliaan ilal abathi biha, yaitu menyelisih menggunakan hal yang mulia ini digunakan kepada perkara-perkara yang jelek, yang sia-sia. Dari sisi mana? Kata Syekh, ala wajhin yatasabbahuna fihi bil a'ajim aw bi ahli tarafi wal mayu'ah. Itu mereka akan menggunakan jenggot ini yang merupakan kemuliaan. Mereka gunakan atau memperlakukan jenggot dengan cara menyerupai orang-orang al-ajim, orang-orang ajam, non-Arab. Itu diantara kebiasaan mereka adalah mengepang jenggot-jenggot mereka, atau menyerupai dengan ahlu taraf. Itu orang apa? Orang yang biasa hidup mewah, orang-orang bangsawan yang hidup dengan kesombongan, ya. Atau menyerupai mereka orang-orang yang kurang akalnya. Itu mayu'ah, itu ahmad. Ya. Barakallahu fikum. Ini salah satunya. Ya. Akan muncul nanti di belakang hari, ya, yang mana umatnya Nabi Muhammad SAW tidak lagi memuliakan yang namanya jenggot. Ya. Bahkan akan muncul seorang merasa malu tatkala keluar jenggotnya, ya. Atau menggunakan jenggot dalam perkara-perkara yang menyerupai orang-orang kufar dalam memperlakukan jenggot. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Menyelisih petunjuk Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan lihyah. Di dalam memperlakukan jenggot. Yang kedua, ayu halluna bi aqidati tauhid bisti'mali wasaili syirkiyati wa yalbisuna alqalaida ayalbisunaha dawabbahum yastadfa'unaha bihal mahdzur. Kemudian yang kedua, menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin jauh, semakin kosong bi akidah di tauhid, terhadap urusan tauhid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah beliau adalah yad'un nasa ila tauhid. Perkara yang diingkari pertama kali, bidayatu ingkariha al-isyraku billah. Perkara yang pertama kali diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah mengingkari kesyirikan. Sebelum mengingkari tentang haramnya khamar, sebelum mengingkari tentang haramnya zina, yang pertama kali diingkari adalah apa? Kesyirikan. Padahal orang-orang jahiliyah ada dosa-dosa besar selain kesyirikan. Kebiasaan mereka adalah yasrabunal khamr, ya, meminum khamr, ya. Tapi saat itu khamr belum diharamkan, ya. Bahkan tatkala para sahabat bertanya tentang haramnya khamr, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya tentang khamr. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. itu mereka wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang yang namanya al-khamr dan perjudian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, diturunkan wahyu. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya khamr itu merupakan dosa besar, khamr dan perjudian merupakan dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Kemudian turun lagi ayat yang berikutnya. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayo menyatakan wala taqrabus salata wa antum syukara. Janganlah kalian ya, mendekati salat wa antum syukara, kalian dalam keadaan mabuk. Baru tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas bahwasanya yang namanya khamr, perjudian adalah ridzun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Syahidnya di sini barakallahu fikum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, perkara yang pertama kali diingkari adalah kesyirikan. Inilah petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan umur tauhid wa ingkaru syirki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan perkara-perkara tauhid dan tegas pengingkarannya terhadap kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan muncul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang hari sekelompok manusia yang mereka menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka mulai meninggalkan umur tauhid. Tidak memiliki perhatian terhadap perkara tauhid. Sehingga apa yang terjadi kata Syekh, bisti'malil wasaili syirkiyah. Mereka melakukan wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa di antaranya adalah wayalbisunal qalaid. Mereka memakai kalung-kalung, menggantungkan jimat-jimat dalam rangka untuk menolak kejelekan. Atau mereka ayulbisunaha dawabahum. Atau mereka memakaikan jimat-jimat tersebut, menggantungkan jimat-jimat tersebut pada kendaraan-kendaraan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menolak, menjauhkan diri-diri mereka dan kendaraan-kendaraan mereka dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Menjauhkan diri-diri mereka dari al-mahdzur. Ya. Perkara-perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang merupakan menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayartakibuna manaha anhu nabiyuhum minal istijmari birathil dawab wal izam. Kemudian yang berikutnya, di antara petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diselisih, kata Nabi, yartakibuna manaha anhu nabiyuhum, mereka akan melakukan apa yang telah dilarang oleh nabi mereka. Apa itu? Minal istijmar, yaitu mereka melakukan istijmar, membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik itu BAB atau bak, dengan apa? Dengan menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang. Ya. Ini menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un min. berlepas diri dari hal yang seperti itu. Tapi akan muncul di belakang hari ternyata orang yang menyelisih jalan tersebut. Sehingga kata beliau rahimahullah, fa asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yablughal ummata anna nabiyyaha yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya supaya menyampaikan kepada umatnya anna nabiyyaha, bahwasanya nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal-hal di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal-hal di atas tadi. Ini sebagai tahdzir, peringatan ya. Peringatan supaya umatnya itu hati-hati menyelisih jalannya, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita baca. Kata beliau, anna fi annahya anit taqlidil awtari lidaf'il mahdurat wa annahu syirkun li'annahu la yakdiru ala dzalika illallah. Di dalam hadis tersebut terdapat larangan. Larangan tentang apa? Larangan menggantungkan jimat-jimat al-autar dalam rangka untuk menolak kejelekan, dalam rangka daf'ul bala, menolak musibah. Mengalungkan jimat pada kendaraan, mobil dan yang semisalnya dalam rangka untuk menolak bala. Wa annahu syirkun, yang seperti itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di annahu la yaqdiru ala dzalik illallah, karena tidak mampu, tidak ada yang mampu melakukan seperti itu, yaitu menolak kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan. Kemudian selanjutnya kata beliau, mayustafadu minal hadis. Beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis Rafi' radhiyallahu taala anhu. Faidah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Di dalam hadis ini menunjukkan faidah adanya tanda-tanda kenabian. Itu apa? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umurnya Rafi' ya, akan apa? Panjang, sehingga akan mendapati sekelompok manusia yang mereka menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rafi'an talat hayatuhu. Maka sesungguhnya Rafi talat hayatuhu, hidupnya itu benar-benar panjang. Sampai umurnya sampai berapa? Illa ya, sanatin khamsina wasittah ya. Usia beliau sampai 56 Hijriah ya. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mima yajibu fi'luhu aw tarkuh. Faedah yang berikutnya, wajibnya mengkhabarkan, memberitahukan kepada manusia terkait apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang dari syariat ini. Apa yang diperintahkan segera disampaikan kepada umat manusia, dan juga perkara-perkara yang nuhu'an, perkara-perkara yang dilarang di syariat ini, sampaikan kepada umat manusia. Apa-apa yang wajib dikerjakan atau yang wajib ditinggalkan, segera disampaikan kepada manusia. Faedah yang ketiga kata Syekh rahimahullah, masru'iyatu ikramil lihyati wa i'fa'iha wa tahrimil abath biha bihalqin aw qasin aw aqdin aw taj'idin aw ghairi dzalik. Faedah yang ketiga, disyariatkannya untuk memuliakan jenggot. Disyariatkannya untuk memuliakan jenggot dan memeliharanya. Dan haramnya melakukan hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Apa yang diharamkan dalam syariat ini terkait dengan jenggot? Kata beliau, yang pertama adalah bihalqin, mencukurnya. Ya. Bagi kaum ar-rijal haram hukumnya, ya, mencukur jenggot. Sehingga mencukur jenggot ini merupakan barakallahu fikum bentuk apa? Menghinakan jenggot. Al-qasin atau memotongnya, memendekkannya. Al-aqdin atau mengepangnya, karena ini kebiasaannya orang-orang al-ajaim atau ahlu taraf, ya. Orang-orang yang sombong, ya, merasa besar. Al-taj'idin itu apa? Merubah-rubahnya. Al-ghairi dzalik atau yang selain dari itu, dari perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Sehingga kita syukuri tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lihyah, dengan kita memuliakan lihyah tersebut merupakan bagian dari ibadah. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdzur wa annahu syirkun. Faedah yang keempat, haramnya menggunakan qiladah, itu menggantungkan jimat pada kendaraan-kendaraan dalam rangka untuk menjauhkan dari kejelekan. Yang seperti itu adalah syirkun, merupakan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tahrimul istinja'i birautsil wal 'idham. Haramnya istinja, ya, membersihkan kotoran yang keluar dari jalannya dengan kotoran hewan, ya, tentunya dengan kotoran hewan yang sudah kering atau dengan apa? Dengan tulang. Tidak boleh. Yang diperbolehkan dengan batu, dengan tisu atau yang sejenisnya. Adapun dengan kotoran hewan, mungkin mendapatkan kotoran hewan yang sudah kering kemudian untuk membersihkan setelah buang hajah, ini haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, ini menunjukkan min kaba'iri dzunub. Atau membersihkannya dengan tulang, ya. Habis buang hajah kemudian dia bersihkan, ya, najisnya itu dengan tulang, maka ini merupakan min kaba'iri dzunub karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Faedah yang keenam, anna hadhil jara'im al-madzkurah min al-kaba'ir. Sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan ini, dosa-dosa yang disebutkan ini, min al-kaba'ir, merupakan dosa-dosa besar. Yang pertama tadi, tidak menghormati, tidak memuliakan jenggot. Yang kedua adalah menggunakan jimat, menggantungkan jimat pada kendaraan dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah istinja dengan kotoran hewan atau dengan al-idham. Ini minal kabair, merupakan perbuatan-perbuatan dosa besar. Karena Rasul SAW beri unmin, berlepas diri dari hal yang demikian. Kemudian selanjutnya, dalil berikutnya disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair. Qala, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Rawahu Waqi'. Dari Sa'id ibn Zubair, beliau berkata. Dari Sa'id ibn Zubair, beliau berkata, man qata'a tamimatan, Barang siapa yang memutus tamimah, jimat yang digantungkan pada anak dalam rangka untuk melindungi anak dari penyakit al-ain, atau digantungkan pada kendaraan, atau dikalungkan pada diri sendiri dalam rangka untuk menolak kejelekan, ini tamimah. Barang siapa yang qata'a, memutus tamimah, min insanin, dari seorang, memutus jimat ya, yang dikalungkan oleh seseorang, karena maka dia itu seperti membebaskan budak ya. Artinya kata Syekh, ay kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Artinya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak ya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak. Luar biasa pahalanya. Orang yang memotong tamimah, memutuskan tamimah ya, dari seseorang, pahalanya seperti pahala orang yang membebaskan budak. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, makna al-athari. Nah, sebelumnya, walahu an Ibrahim, dan datang dari Ibrahim ya. Ibrahim an-Nakhai thiqatun min kibaril fuqaha ya. Merupakan salah satu min kibaril fuqaha ya. Beliau menyebutkan kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Kanu adalah mereka. Yang dimaksud mereka, kata Syekh, adalah ai ashaba Abdullah ibn Mas'ud wahum min sadatit tabi'in. Adalah mereka, yaitu murid-muridnya Ibnu Mas'ud, yang mana murid-muridnya Ibnu Mas'ud merupakan pimpinan-pimpinan para tabi'in. Karena muridnya sahabat itu namanya tabi'in. Muridnya Ibnu Mas'ud bukan hanya sekedar tabi'in, tapi merupakan pimpinan-pimpinan tabi'in. Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya beliau, min sadati tabi'in, mereka yakrahuna tamaim, membenci tamaim, sesuatu yang digantungkan pada anak, pada kendaraan untuk menolak kejelekan, kullaha, seluruhnya. Minal Qur'ani, baik yang digantungkan pada kendaraan tersebut, pada anak tersebut, bertulisan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ghairil Qur'an, atau selain Al-Qur'an, semuanya itu dibenci. Kenapa? Yang pertama telah kita bahas bahwasanya yang demikian tidak pernah dilakukan oleh An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu dalam rangka untuk melindungi diri dari kejelekan, memakai kalung yang tertuliskan ayat kursi. Tidak pernah dilakukan oleh An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya. Bahwasanya yang kedua akan menyeret ya, orang tersebut ya, membawa ayat-ayat Al-Qur'an ke tempat-tempat yang kotor, dan juga dalam rangka saddu dzari'ah, menutup celah yang bisa menyeret ke dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semua istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.